ngarsan mulia mangga urang cuang teraskeun atuh ye dina carita saimbara Nyimas Gandasari dina jilid kadua semangat. Para luna para nuda panjang apa ngampura iya pangampura ampura sapa panjang nah galur nu cacan nungtung carita nu can laksana api nyatana Nyimas Gandasari nyatana tas ngalakonan perang galungan nyatana jerejeng ki gedeng kandang aur ayeuna mulang deui ka arena medan perang nyatana mangsa narita tapi mutri nyatana nu mulang atuh ye ka arena medan perang nyatana atuh ye nangtang kasadaya para raja kasadaya para narapati kasadaya para bupati kasadaya para satria anu aya nyatana di eta nagara ayeuna urang cuang tunda lampah na nyatana eta pinutri anu keur ngalakonan nyatana atuh eundeur dayeuh oyagna nagara keur ngalakonan nyatana saimbara urang cuang nyatur ke nyatana di salah sawiji tempat nu lalayaran mentas lautan atuh ieu nyatana dua jajaka nu kairing ku balakorawana 100 balakorawa jeung manganana jaka supeta kalayan jaka pekik nu kaluar ti tanah seberang ayeuna nyatana dungkap ka pantai Cirebon ieu eta dua jajaka jenengan anak jaka sepeta kalayan jaka pekik nyatana atu boga niat rek ngawasa nyatana pulau Jawa datang naka pantai Cirebon nyatana eta jaka sepeta kalayan jaka pekik nuka iring kubala korawa kairing kubala kaula robana 100 bala korawa kasupeta kalayan jaka pekik nyatana atuh ye dongkapna ka sisi pasisir teh sewang lakuna sewang laban atuh ye nyatana jaka supeta lumaku nyana nyatana ka arah barat sana harita nyatana keur lumaku keur ngalakonan lumampah teh atuh eta nyatana jaka supeta kaligane dingin pinas teh anyar pinanggi atuh eta lumampah na nyatana sampe dungkap nyata ka petapan Gunung Mandang iya barang dungkap na nyatana ka petapan Gunung Mendang atuh ye nyatana jaka supeta ngaraos kaget luar biasa marga nu jadi lantar nyatana atuh ye keur ngalakon nyatana aya nu surak ambal-ambalan atuh balakorawa balakaula nyatana para raja ti salawe nagara surak ambal-ambalan lantaran nyatana aya nu keur ngalakonan perang galungan jaka supetakan saukur moloho mangsa narita iya eta nyatana jaka supetak mangsa narita nyatana nyaksian atu eta nyatana ayah hiji pinutri anu keur ngalakonan nyatana perang galungan rejeng hiji satria nyata na anu punjul ning apa-apa. Eta nyata na satria anu keur ngalakonan perang galungan teh nyata na mangsa narita cilik sepak cilik dupak cilik cibit cilik purili cilik tonjok cilik bekok. Satria teh jenengan anak aku ye Indra Kesuma ye Bismillahirrahmanirrahim Bismillah kadratin sayyidina wa maulana sultan mahmud syarif datullah awaliya Allah ta'ala kutubi jaman kolipat rasulullah sayyidillahi al-fatiha Wetanya tanah Satria Indra Kesumanya tanah anu nuju perang galungan ngawataknya tanah pangawasa ngawatak pangabisa atuh ieu nyatana sampai ngalakonan nyambut pusaka eta pusaka jenenganna atuh Trisula sanarita nyatana dina eta pucuk pusaka parantos nyatana aya raja parantos nyatana aya jang jawokan ngalumpuh ke nyatana tuye pinutri jenenganna nyatana nu geulis Nyimas Gandasari iya eta pusaka kaligane nyatana dipentanga tuye nyatana ku Indra Kesuma Satria Indra Kesuma nyatana mentang kena tueta nyatana hiji pusaka nyatana anak panah kaligane nyatana atuye lir malam tu merapi ngapi sacipta ning dumadi kaligane anak panah nyatana ribuan anak panah nyatana atuye pating siliwir pating jorelat pating jarilat nyatana ngahujanan Nyimas Gandasari Nyimas Gandasari mangsa narita kesit lir ibarat tati rikat lir ibarat kilat nangkis eta pusaka nangkis nyatana anak panah anu di pentang kenyataan hati yuku Satria Indra Kesuma iya atu eta nyatana anak panah nyatana nuka tangkis anak panah nyatana nuka tampanan ku Nyimas Gandasari anu akhirna nyatana atu eta anak panah sampai dipulang kendai Nyimas Gandasari tembalan anak Nyimas Gandasari Satria sampean ulang ngabongohan sampean ulang ngabongohan namun bener laki langit laranang jagat tuh nyatana ulang ngabongohan mentangkeun anak panah gerak tampan di anak panah nyatana anak panah sampean eta anak mana anak panah nyatana atuh ye dipentang gede atana pinyatana dipulang gede punya Mas Gandasari eta anak panah nyatana atuh ye kesit lir ibarat tati lirikat lir ibarat tila atuh ye sampe nyatana tumiba atuh ye nyatana sampe nusuk raga pangawakan anak Indra Kesuma Indra Kesuma ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat atuh ye kena ku pusakana sorangan sampai ngalakonan suratan malam-malam bender dayuh oyak nagara marang eta nyatana Nyimas Gandasari atuh ieu nyatana mangsa narita kaligane poksa sauran duh para raja ti salawe nagara ayeuna nyatana lamun bener sampean hayang mi bandara gawaking ayeuna nyatana entong saurang-saurang lamun bener nyatana hayang mi banda gerar huruf ieu nyatana raga waking gerat tewak ieu raga waking ulah kapalang nyatana entong saurang-saurang maju sakabe barang eta tembalanna nyatana Nyimas Gandasari atuh ieu nyatana sumbar-sumbar kamandingan kaligane nyatana saha atuh ieu nudungkap luncat kana arena medan perang ieu atuh ieu nyatana jenenganana jaka supetak mangsa narita kaligane luncat ka arena medan perang tebalanana jaka supetak apa ieu baan pinutri sampean naon gunanya tana naon gawe naon kasalanana pangna dihurup nyatana atuh ieu ku para raja nyatana ti salawe nagara lan ku para satria ku para gegedeng aya naon nyulu sabenerna. Be ieu kula nyatana ngarasa kasian ka sampean. Lamun bener nyatana sampean ayeuna keur dihurupkeun leuwih hade sampean mundur nyatana ti arena medan perang geun kula nyatana ieu bakal nandingan atanapi kula nyatana bakal ngalah dengan para raja ti salawe nagara. Eta tembalanana jaka supetak. Barang cok pada ngetes karasa nyatana atau eta nyatana kupin utri nyimas ganasari. Tembalan anapi nutri. Duh penggawa sampean ulah sombong, sampean ulah sombong. Ia nyatana raga waking gerngadeg saembara balabar kawat. Sampean nyatana majar manerek ngaganti posisi raga waking nyatana erek tandang kami dan perang nyatana atu ye. Ngaganti posisi raga waking ye ponggawa. Ayeuna malamun benar sampean ngarasa lalaki bijil ti langit. Lamun ngarasa lalanang kaluar ti jero jagat sebab ieu raga waking keur saembara. Coba-coba nyatana ieu gerak tewak raga waking ieu raga waking gerak nyatana cangkalak gerak borogod gerak rantai ku sampean lamun bener sampean lalaki kaluar ti langit lalanang kaluar ti jero jagat. Benar? Ula sombong penggawa ula sombong kahijelan kadua mangke. Ari sampean teh nyatana saha nu sabenerna nyatana jeung kaluaran ti nagara mana. Kahijelan kadua kieu penggawa. Lamun bener nyatana sampean lalaki bijil ti langit lalanang kaluar ti jero jagat nyatana. Rek ngalakonan nyatana atuh perang galungan. Lu membetana saembara nyatana ieu. Puguh aturanana ieu nyatana puguh. Waktun atana pinyatana puguh aturanana entong boro nyatana potong tulang entong boro potong cangkeng sana jana tepi nyatana kaajala perlayak moal ayat tuntutanana. Kitu kaulanun ponggawa. Nah sampean sahenge nyangaran. Yuh, bagja, bagja tin menan, bagja tin menan. Ya kula nyatana jaka supetak. Kaluaran ti tanah seberang. Nyatana atu yedat mana bisana jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran. Nyatana rek ngawasa di tanah nyatana pulau Jawa. Ayin lamun bener nyatana ayin. Sampean nangtang-nangtang. Yuh, taya bayana. Ya nyatana kula jaka supetak. Luntanya tanah atu eta Nyimas Gandasari kaligane atu eta barangnya tanah atu tembalan ada jaka supetak gitu kayanana kaligane nyatana atu yang ngabeber dampal panangan siap saya ganya tanah bakal ngalakonan perang galungan neangannya tanah kulit anu ipis neangannya tanah tulang anu renggak. Mangsa narita kali gade bakal disepak bakal didupa kali gade koleang gendrang. Eta jenengan nana Nyimas Gandasari mangsa narita nyatana nipankeun atuh dampal panangan kali gade koleang ceplos. Seja nyepak seja ngadupa koleang ceplos. Eta jaka supetak dapuguh nyatana aku ye teneng dapuguh ludeg mangsa narita nyatana ditewak atanapi dirupak ku Nyimas Gandasari nyatana eta teu benang-benang apaksa Nyimas Gandasari nyatana aku ye sampe aku ye nyandak pusaka pusakamu bakal dipertangkan aku ye ka jaka supetak Saka supetak nyatana ditibanan aku eta pangawasa ditibanan nyatana pusaka. Mangsa narita kali dari kolek kajarang kolek kajarang kolek kajarang. Jaka supetak ditibanan nyatana aku eta pusaka. Kalah kegebiar kebiar kebiar keluar sini. Lir ibarat batu saumpamana nyatana mangsana di jaka supetak. Ditibanan nyatana pangawasa. Atweta nyatana nyimas ganda sari mangsa narita barang ningali jaka supetak ditibanan pangawasan. Ditibanan pusaka lir ibarat patung saumpamana nyatana lir ibarat batu saumpamana. Aku akhirna nyimas ganda sari alias nyimas pamunguragan. Sampai ngejat kawang-awang. Nyatana atu yang nyumbut dina megamala. Mangsa narita jaka supetak geus aya nyatana dina sapungkureunana. Pinuh sampai ngalaporan kumurun deui. Terus juga budak. Terus nyatana. Terus diudag-udag atuh eta nyatana ku jaka supetak nyatana atuh ye ku jaka supetak. Pinuh nyatana sampai ngalaporan. Mangsa narita nyatana atuh ye salih nujud nyatana api nyatana jadi kembang. Balik ada jaka supetak api jadi bangparana. Aku kali gada pinutri lompat sakalumpat lapet. Nyatana lebat lawang, banjir lawang. Pinutri lompat sakalumpat lawempet nyatana api sampai nyatana asup leweng keluar leweng. Aku dingin pinas di anyar pinangih nyatana aina dongkap kana pangkonanana nyatana Sunan Jati. Eta Sunan Jati nyatana nu bermangat daun. Dinta aku dina pinggir muara. Nyimas kana sari aku bangsa nanta kali gane nyatana menta pertolongan. Nyatana aku ye. Bakal nyatana aku ye nyumput dina sapangkeureunana Sunan Jati anu keur mangat dina pinggir sungai. Kali gane jaka supetak datang kaeta tempat. Kali gane nyatana bakal nungrut, bakal nyepak, bakal ngadupak, bakal newak nyimas ganda sari kali gane kolean kejaran kolean cepos kolean cepos kolean cepos. Pinutri nugelis nyimas ganda sari nyatana aku yemilu nyumput. Mentap nyatana pitulungna aku yeti Sunan Jati mangsa narita. Nyatana aku ye pinutri mangsa narita nyatana diudag-udag atu ku jaka supetak. Nyatana meh hampir atu kalajuritan ye. Nyatana nyimas ganda sari nyatana atu nyumput dina sapangkeureunana nyatana Sunan Jati anu keur mangadeg dina pinggir sungai. Kali gane tembalan ada jaka supetak. Aki ulah ngahalangan. Eta nyatana atu pinutri nyatana anu parantos kalajurita nyatana perang kalungan jeung kukula. Eta pinutri milik kaula. Pinutri nyatana geus kalah nyatana ina ku kaula. Ayeuna ulah rek ngalang-alang aku. Barang cop kadeng ngetes karasa nyatana atu ieu ku Sunan Jati anu nuju mangadeg dina nyatana dina pinggir sungai. Tembalan Sunan Jati ke heulaanan ponggawa. Mabarukanan ieu pinutri geus kalah ku sampean. Oh bener. Bener, Aki. Eta pinutri lumpat sakalumpat lampe jantan ayana nyumput ina sapenggara si Aki. Eta pinutri geus kalah. Nyatana keur kaula can percaya lamun bener ieu pinutri geus kalah. Sampean saha? Ieu kula jaka supetak. Kaluaran ti tanah seberang nyatana nurek ngawasa di Pulau Jawa. Jadi sampean jaka supetak boga karep rek ngawasa di Pulau Jawa. Memang benar. Nah benar, iya Pinutri geus kalahku sampean. Bener, Pinutri lumpat sanggal lumpat lampet jantana. Tuh, tihiji petapan. Karena ngalakon dari kepung aku di buhaya mangam jantana kumara raja. Ayin nyatan di udah-udah kukulan nyatan sampai kalah juritan nyatan ayin sampai lumpat karena nyatan karena pangeran siaki. Mana itu Pinutri geus kalah nyatan kukulan. Hak milik kaulah. Kehelaan Jaka Supetan. Lamun benar nyatana ya Pinutri geus kalahku sampean nyatana ya kula hayang nyaksian nyatana. Nah ya Pinutri benar geus kalah. Ayeuna nyatana kula hayang nyaksian jung. Ayeuna nyatana gera tewak atanapi gera angkat gera pindahkeun ya Pinutri. Lamun ya Pinutri bisa kaangkat lamun ya Pinutri bisa nyatana atuh pindah ti tempat berarti nyatana Pinutri geus kalah. Yu taya bayana. Daya bayana atu eta nyatana Jaka Supetaka tu ye nyatana kali gane bakal newake tapi Nutri bakal diangkat bakal dipendakeun tempat nanging arokaya tur balaka dingin pinasti anyar pinang eta Pinutri nyatana ditewak eta Pinutri nyatana mangsa narita diangkat Jaka Supetak nyatana sampai ngalakonan tipe pereket. Jaka Supetak nyatana ngalakonan sampai kalakon tipe bergeng. Ngaruarkan tanaga sakuatan naga mangsa nahari. Waktu eta nyatana ngangkat eta Pinutri. Atanapi mindakin eta Pinutri Nyimas Pangmuragan. Atanapi alias Nyimas Gandasari. Boro-boro ku kaangkat gedak bege henteu eta nyatana Jaka Supetak sampe ngalakon tiba beregeng ngangkat Nyimas Gandasari anu akhirna nyatana sampe ngalakonan pak jatut ngalakonan hitu tia. Jaka Supetak nyatana sampe ngalakonan ngajelendung hitu. Barang cop kadenge tes karasa ku Pinutri nyatana anu nunjudiakan. Kali gane Pinutri remote nyoko papasungan cekekek seserian. Tembalan anak Pinutri hehehe itu Jaka Supetak. Gening sampean pak jeletut nyatan pak jelendung keluar hitut. Mana? Ma baru karena nyatana rek ngawasa di pulau Jawa geni nyatana iya ngangkat ragawak yang benyatana sampai kalakon ngebabai hitut. Atu eta Jaka Supetak nyatana mangsa nari talir kapuka ibunan lir kapas ka angin nyatana kapanasan. Lala satu langsan di Marganu jadi lantaran nyatana gening atu eta raga pangawakan anata ya kakuatan. Eta Jaka Supetak nyatana ngarasa isin rego nokras pias atu ye nyatana beungeut nalaas lir ibarat nu taya darahan iya. Nyatana Jaka Supetak leles satu langsan di nyatana lantaran ku kawiwirangan nyatana sampai ngalakonan babai hidup nyatana atu eta ngangkat hiji Pinutri kaligane cop kadenge tes karasa nyatana atu eta ku saha anu ngandika tembalanana nyatana atu Sunan Cirebon waduh Gawa Jaka Supetak mah baru kanan sampean kaluaran ti tanah seberang datangnya tanah ye ka pulau Jawa datangnya tanah ka pantai Cirebon majar manerek ngawasa di pulau Jawa gening sampean contona boro-boro ngaladenan wong sa pulau Jawa ayinannya tanah ngangkat Pinutri hiji be sampai kalakon ka babai hitu coba reku mareka pendayan. Aku eta Jaka Supetak nyatana kaligane nubruk sujud sumembah ka Sunan Jati sujud sumembahnya tanah tuye kasunan jati anu nuju mangadeg mangsa narita. Iye nyata napa eta baring nyata nanyarenkeun pusaka iya. Tembalan aja ka supetak. Aduh kaula nun aki saha aki nu sabenerna aki. Jaka supetak ieu nyata na kula nu kaceluk kawenawun kawentar kalau kajana pria nyata na Sunan Jati. Aduh kaula nun Gusti, atulah mungkin tunya carana ampun kaulanun sarebu ampun dua ribu ampun katinu manuhun baik kaulanun. Geragawa nyata na atu ye kula jaka supeta kalayan jaka peki kaka adik kaulanun. Kalayan kula ternyata na mawa balakorawa lopanan 100 balakorawa. Kaulanu neda ampun be atuh ieu nyatana jeung teu nimbang gumelar di alam dunya kawiwirangan nyatana ku hiji pinutri be kajenteng masing pati ajal perlayak kaulanu ieu gerat tarima pusaka nyatana atuh gerat tibankeun kana raga pangawakan kaula kajenteng masing pati ajal perlayak kaulanu. Jaka supetak ari masalah pusaka sampean ditarima tapi nyatana keur kula teu kawasa ngalah nyawa nyatana manusia. Lamun bener nyatana sampean ngarasa kalah, lamun bener nyatana sampean ngarasa salah, lamun bener nyatana sampean ngarasa ampun, leuwih hade nyatana geura gumelar di alam dunya. Aduh kaulanun rama tersanggup rama gusti tersanggup kaulanun sebab nyatana ya kula teges kawiwirangan nyatana kawiwirangan dan merenjadi nyatana bala nyatana jadi catur balarea dan merenjadi catur balakorawa gusti mugia kersajang gusti nyatana atuh rendahing panggalih kaulan gusti kajenteng ajal perlaya teu kawasa keur kula ngalah nyawa manusia. Leuwih hade heug sampean nyatana geura ngadamel pamukiman, leuwih hade sampean nyatana juung geura ngadamel padukuhan di mana sesenengna sampean. Aduh kaulan gusti upamana kersa jeung gusti teu purun nyatana atuh nelasan pati abdi gusti nyatana sabala korawa abdi gusti nyatana purun kaulanun mukim di ieu nagara ragawaki nyatana kula purun nyatana cicing di ieu nagara tapi menta nyatana tempat jung di mana kahayang sampean. Aduh kaulanun gusti menta tempat nyatana menta mukim dina jero cai kaulanun kunaon kunaon sampean manusa menta mukim dina jero cai. Aduh lantaran upamana nyatana atuh aya di kieuna aya di daratan kaulanun anu tangtu nyatana jadi carita balarea heug atuh lamun kitu nyacarana lamun kitu nyacarana heug nyatana ieu kukula diijinan di mana sakahayang sampean atuh eta nyatana jaka supetak jaka pekiklan sabala korawana majar mane menta mukim dina jero cai arok kaya tur balaka dingin pinasti anyar pinari jaka supetak sabala korawana jaka supetak nyatana kalayan adina ayeuna nyatana atuh eta majar mane menta mukim dina jero cai barang diijinan kali gadeng ngagejebur nyatana atuh eta kana walungan atanapi ngagejebur nyatana kana lebak man nyatana dingin pinasti anyar pinanggih dingin kersaning yang widi kersaning yang domampara eta jaka supetak sabala korawana kaligane leungit tampa lebih ilang tampa karana leungit hujudna nyatana jaka supetak lan sabala korawana atuh kajadian nyatana sifat sato nyatana buhaya ayana atu ya tanya-tanya tanah lebak nu dipake mukim dingin pinasti anyar pinai. Nyatana eta lebak disebut nyatana kali kapotakan. Mangsa narita atu eta dingin pinasti anyar pinanggih kali atalapi eta lebak nyatana redis kacelu kawunawun kamentara kalau kajana pria. Kata tangga negara nyatana kaceluk atu etan nyatana kali kapetakan lantaran nyatana dipake mungkim nyatana atanapi dipake tempat naku jaka supeta kalayan jaka peki. Ayina tunda lampana nyatana jaka supeta kalayan jaka peki kanu parantos nyatana mungkim dihiji tempat nyatana etan dimuara kali kapetakan. Urang cuang catur kendei tapi nutri nyatana ayuna saparantosna jaka supetak nyatana lengit tanpa lebih hilang tanpa karena lengit wujud manusia nyatana kejadian sifat satu buhaya. Nyimas ganda sari terus pamitan tina pangkolan nyatana sunan jati bakal mulang deh nyatana ka atu eta petapan gunung mendang undur napi nutri tekali ganela pinutri miang. Barabat maya nama penggawa miang angkat ngedetang-ngedek daya lalaki made cena di kolong langit lalanang di kolong jagat lalaki made di kolong langit lalanang made kolong jagat di kolong jagat. Tereh, riap, dan cang ulah li.